cintaku yang mana ku bisa yang harus ku genggam dan ku pegang. Maafkanlah aku karena ku tak bisa mencintai. Memilih